Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk seluruh penonton dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi ini saya Imam Priyono kembali hadir di ruang Anda untuk berdiskusi mengenai berbagai hal yang tentu sangat meresahkan misalnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini Percik Perenungan akan mengangkat sebuah tema, yaitu meniti jalan lurus. Kita ketahui bersama beberapa minggu terakhir Percik Perenungan selalu mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan anak. Begitu meresahkannya fakta-fakta yang sering kali terungkap oleh para narasumber kita. Dan pagi ini kita akan simpulkan fakta-fakta itu, dan kita akan buat sebuah perjalanan yang baik, tentunya untuk membuat perjalanan kita, perjalanan bangsa kita, menjadi semakin lurus, menjadi semakin berkah, dan tentunya menuju ke masyarakat yang sejahtera. Dan untuk berdiskusi mengenai hal ini, kita akan kedatangan dua orang narasumber yang akan berdiskusi. Tentu yang pertama adalah ustadz kami, yaitu guru kami Bapak Letnan Kolonel TNI Angkatan Udara, yaitu Bapak Dr. Haji Kemal Syah MAG. Dan tentu nanti pada waktunya kami akan undang satu orang lagi, beliau dari ASA Indonesia, beliau adalah Ibu Teti Elmir. Dan langsung saja saya akan ajak Anda untuk menemui salah seorang narasumber saya. Assalamualaikum ustadz. Ini dia. Sehat. Alhamdulillah sehat ustadz. Ustadz, beberapa minggu terakhir kita mendatangkan narasumber-narasumber yang kita terus berbicara mengenai generasi penerus kita. Kalau kita bicara mengenai generasi penerus, sebenarnya kan kita berbicara harapan juga ustadz. Betapa kita menggantungkan cita-cita besar, betapa kita ingin melihat bangsa kita terus menjadi bangsa yang besar, menjadi umat yang tangguh gitu. Tapi memang fakta-faktanya mengkhawatirkan. Kekerasan kerap terjadi di mana-mana, hak-hak anak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak yang lain kerap kali dilanggar. Hari ini kita ingin rangkum itu semua, dan kita ingin meniti ke jalan yang lurus. Resepnya Ustaz, mungkin sebagai sekilas pandang pada pagi hari ini sebelum kita menunaikan ibadah sholat subuh, menurut Ustaz apa yang harus kita lakukan? Itu terjadi, tetapi kita harus maju. Gimana cara majunya? Diawali dengan ungkapan salam yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita berbicara hari esok harus lebih indah, lebih hebat, lebih cerah, lebih bermakna daripada hari ini. Ya, dan hari ini harus lebih istimewa daripada hari kemarin tentunya ya. Tentunya terkait dengan itu, awal kita ini bicara mudah-mudahan hari ini kita lebih sehat lagi jasmani dan ruhannya kita. Yang terbaring di tempat tidur, yang terbaring di rumah sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Sehat kembali ya. Mereka yang tadinya terpuruk, merasa stres, kemudian dia putus asa, tidak bersemangat, sekarang bangkit lagi di pagi hari ini ya. Insya Allah persiapkan diri untuk mengerjakan sholat subuh sebentar lagi, sesaat lagi. Kalau sekarang kita sudah berdiri, sesaat lagi akan azan, kita bisa setelah wudhu baca Al-Quran insya Allah ya, gitu ya. Baiklah, terkait dengan apa yang tadi Mas Imam utarakan, bagaimana ya, kita berbicara bukan sekedar sesuatu yang besar tentunya dunia. Kita berbicara bangsa ini, mungkin kita lebih kecilnya kepada bagian daripada keluarga, karena kan masyarakat terkecil, keluarga ini kan bagian daripada bangsa yang besar. Jadi keluarga yang hebat, anak-anak yang berkualitas, orang tua yang punya kemampuan membina anak-anaknya dengan baik, itu ciri ke depan bangsa dan negara akan besar ya, berwibawa di mata dunia tentunya. Ya, kalau berbicara tentang itu seluruhnya, kita berbicara kepada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan berbicara kepada esensi hadisnya saja gitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita itu tidak lepas, yang namanya manusia itu pasti akan ada tidurnya. Jadi saat kita melakukan dosa dan kesalahan, saat kita punya peristiwa sebelumnya, pasti kita akan bertemu dengan malam. Ketika bertemu dengan malam, kita akan tertidur. Lepaskan itu seluruhnya. Ketika kita terbangun di pagi hari, mulailah kita membuat suatu perencanaan di dalam pikir kita, di dalam benak kita sekalian, terutama cantumkan dalam dada ini. Gantungkan dengan sebaik mungkin ya, bahwa kita akan berbuat kebaikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang pagi hari dia terbangun, membuka matanya ya, kemudian di dalam benaknya dia berbicara, saya tidak akan menzalimi diri saya, tidak akan menzalimi orang lain, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Terus yang kedua, barang siapa seseorang yang bangun di pagi hari mulai membuka matanya gitu, kemudian dia menyatakan, saya akan menolong orang-orang yang dizolimi, ya, dan saya akan memenuhi apa yang menjadi hajat orang-orang itu atau masyarakat muslim muslimah gitu ya, mukmin mukminah atau siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, maaf, termasuk binatang-binatang nih, punya hajat. Ya ketika kucing mengeong artinya lapar. Nah, kita ada makanan, kita coba kasihkan. Itu namanya memberikan, memenuhi hajat itu si kucing, apalagi manusia. Nah, siapa orang yang punya niatan ketika bangun tidur seperti ini, dia akan mendapatkan ganjaran seolah-olah dia melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur, luar biasa. Jadi kalau berdasarkan hadis itu, bahwa kita boleh sesuatu terjadi hari kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, tapi ingat ketika engkau bangun tidur, mulailah dengan sesuatu yang baru, yang baik. Mindset kita harus kita ubah. Apa yang buruk, yang membuat kita takut untuk tidak mau maju. Nah, insya Allah, diawali dari seseorang bangun tidur saja, Islam sudah mengajarkan untuk maju. Mungkin sedikit itu dulu. Ya, gitu. Setiap saat ya, itu sebenarnya kesempatan atau harapan baru yang diberikan oleh Allah dan harus disyukuri, Ustaz. Iya, iya. Ya, jadi bahasanya kan kita tadi sudah dikatakan, kita kan satu hari ini terjaga, malam hari tiba tertidur lelap. Allah berikan malam ini jadi selimut kita untuk beristirahat. Istirahat termasuk di dalamnya ada bahasa introspeksi diri. Ada di dalamnya, oh iya, aku telah melakukan kesalahan kemarin. Sudah kemarin-kemarin. Aku sudah melaksanakan kesalahan tadi dari mulai pagi di mana aku bangun sampai dengan menjelang tidur. Itu kan Rasulullah juga sedikit mungkin kita ungkapkan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita selaku umatnya nih, ya. Dan ini saya pikir untuk siapapun juga ini positif sebetulnya. Ketika kita sudah ada di peraduan di tempat tidur, ya terserah apakah itu pas tidurnya bentuk apapun juga atau di kursi kita siap akan tidur, ya, gitu. Hendaknya renungi apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu jadi bahan introspeksi diri. Yang keliru buang jauh, yang baik tingkatkan. Tidurlah terlelap, pagi hari bangun sudah membuat sebuah perencanaan, program apa yang harus kita kerjakan. Nah, sehari ke depan itu. Jadi di mungkin situ tersirat sekali bahwa kita harus optimis menghadapi berbagai permasalahan pun itu ternyata sangat berat ya Ustaz. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan dengan sejumlah pesan-pesan dan informasi yang lain. Namun sebelumnya kita harus mendengarkan kumandang azan subuh. Dan saudara, berikut mari kita simak bersama kumandang azan subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara penonton dimanapun Anda berada, demikian tadi kumandang azan subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Tentu kami segenap kerabat kerja dari Percik Perundungan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda. Dan tentu kita akan terus melanjutkan topik pagi hari ini, yaitu meniti jalan yang lurus. Saudara penonton, kita tadi sudah dengarkan bahwa Islam atau ajaran Islam menghendaki kita selalu optimis dan terus mempunyai kemampuan untuk berbuat yang lebih baik di masa mendatang pada setiap saatnya. Dan untuk melengkapi dialog kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan sebuah visualisasi kepada Anda dan mudah-mudahan ini juga memberikan kita wawasan baru. Dan berikut visual selengkapnya. Fondasi kehidupan seorang manusia mulai dibentuk pada masa kanak-kanak dengan cara yang unik, yaitu bermain. Dengan bermain, seorang anak belajar untuk mengenal dunianya. Seperti pameo yang sering kita dengar. Anak-anak layaknya kertas putih yang siap ditulis atau diwarnai. Menyiratkan keadaan di mana faktor-faktor dari luar sangat menentukan. Seorang anak yang menerima perlakuan dari lingkungannya dengan baik akan tumbuh sehat. Mereka akan bertingkah laku mengikuti perlakuan yang pernah mereka dapatkan. Melalui keceriaannya, anak-anak berproses membentuk kerangka berpikir dan bertindak.

kita menemukan fakta yang begitu memprihatinkan. Walaupun alhamdulillah pagi ini dibuka dengan begitu cerah dan ini memang sudah waktunya kita optimis berangkat gitu ya Ustaz ya, ke tempat yang lebih baik. Bahkan tadi saya sempat berbicara juga dengan Ibu Tati, di beberapa kota besar ada sebuah penelitian yang baru saja dilakukan, mendekati 100% atau bahkan 100% anak-anak kita sudah mengakses hal-hal yang sifatnya pornografi. Kemudian di beberapa tempat dan di banyak tempat kekerasan masih kerap kali terjadi. Ustaz, seberapa optimis kita bisa menuju ke arah yang lebih baik mengingat lingkungan kita banyak sekali masalah-masalah yang ada di sana? Hidup ini terbangun dari optimisme sebetulnya. Ya, optimisme. Jadi kalau kita mau melihat bahwa seseorang itu punya harapan, seseorang punya cita-cita, itu sebetulnya bagian kecil dari optimisme. Ya, kadang-kadang itu dianggap angin lalu, hal-hal yang biasa. Tidak, hidup ini siapapun juga yang sakit optimismenya, aduh pengen sembuh pasti, walaupun dalam hati saya pengen sembuh, walaupun orang itu bilang dia sudah putus asa. Tidak, sebetulnya di balik putus asa itu ada semangat sebelumnya. Hanya seseorang itu bersabar tidak gitu untuk ikhtiar mendapatkan, meraih apa yang menjadikan harapannya atau optimisme itu ya gitu. Sebetulnya mungkin ini poin yang pertama yang kadang-kadang kita lupakan gitu ya gitu. Setiap manusia pasti optimis siapapun juga dan tidak boleh hilang esot, ya, walaupun kita seseorang dapat. Misalkan anak-anak ini ceritanya aduh saya sudah putus sekolah SD, optimisme dirinya apa? Saya harus bekerja. Dia senantiasa suka melihat. Nah yang kedua, bahasa manusia itu mesti akan optimis ke depan itu ketika dia melihat apa yang ada lingkungan sekitarnya gitu. Seseorang dia ingin menjadi yang kaya, menjadi ini anak kecil kita bicara. Senang dia ketika masuk ke satu rumah, dia melihat ternyata enaknya jadi orang kaya. Dalam dirinya sudah terbangun, saya harus bisa seperti itu. Nah cuman jalan yang dia tidak tahu itu. Makanya tadi sekilas kita dapat informasi bahwa orang tua itu gitu ibarat ininya apa namanya, kalau panah itu panahnya, nah busurnya itu si anak gitu. Kita tinggal mengarahkan ke arah apa. Ketika anak punya cita-cita, punya harapan, kita tinggal arahkan dia, dibimbingnya, dikawalnya agar positif arah yang dia tuju serta sampai ke sana dengan cara yang baik tentunya. Nah itu yang dimaksud dengan bahwa setiap orang pasti optimis dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, dikaitkan dengan kemajuan teknologi, ada satu hal yang kita sekalian tidak boleh menafikan, meniadakan, bahwa satu permasalahan di dunia ini yang tidak bisa kita tepiskan datangnya, tapi kita bisa antisipasi dan kita coba untuk menjaganya, yaitu perkembangan teknologi. Tidak bisa di luar untuk tidak berkawan, bisa saja. Bisa kita coba pingit anak-anak kita ya, tapi di rumah tidak bisa. Orang kita siapkan, kita butuh kok televisi sekarang ya? Kita butuh yang lain-lain. Daripada itu kan perkembangannya bukan sekedar televisi saja, nantinya akan ada videonya, akan ada hal-hal yang lain. Dan kita harus batasi itu, harus punya koridor yang jelas mengenai itu. Ustaz, saya akan lanjutkan nanti. Kita akan panggil satu orang narasumber lagi. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, Anda dapat terhubung di 574-3476 dan 021-574-3478 dengan topik kita meniti jalan yang lurus. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat berdiskusi secara interaktif di 574-3476 dan 021-574-3478. Dan saya langsung panggilkan satu orang lagi narasumber kami, yaitu Ibu Teti Elmir, beliau dari ASA Indonesia. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Ibu sudah hadir. Silakan Ibu. Ya. Iya, Ibu. Kita sedang berdiskusi mengenai topik meniti jalan yang lurus. Beberapa topik-topik sebelumnya selalu berkaitan dengan anak, dan Ibu dari ASA Indonesia juga tentu mempunyai concern di bidang itu. Ibu Tati, kan kita melihat Ibu Tati, baik. Ibu Tati, kita melihat begitu banyak masalah yang menghinggapi anak-anak kita. Padahal anak adalah cita-cita besar bangsa kita. Kemudian tadi Ustadz sudah mewarnai diskusi ini dengan optimisme dan yang lain-lain. Tadi sebelum acara ini dimulai kita sempat diskusi, salah satu yang kita khawatirkan apabila kita menjawab kompleksitas ini dengan sudut pandang yang salah. Nah Ibu, Tati sendiri, bagaimana melihat penanganan terhadap anak-anak kita sejauh ini? Bagaimana petanya sekarang? Apakah kita sudah mengkondisikan anak-anak kita atau menjawab masalah-masalah itu dengan sudut pandang yang benar? Yang pertama problemnya Mas Imam, Pak Ustadz ya, orang tua tidak siap untuk menjadi orang tua. Terus yang kedua lagi penanganannya. Jadi ketika anak-anak dihadapkan dengan gempuran berbagai macam tindak destruktif setiap hari media, itu benar kalau saya mengatakan kita tidak bisa mensteril anak kita ya untuk mengingat mereka di menara yang jauh di puncak bukit ya Pak ya. Tapi tentu kita harus memberikan bekal. Nah, di sini saya lihat ada kegalauan dari orang tua. Seperti gugup gitu di persimpangan jalan. Ini teknologi demikian hebat gitu. Kemudian anak-anaknya gagah teknologi, orang tuanya gagah teknologi. Kemudian cara menyikapi juga demikian. Karena kan kita tahu di barat sana yang negara-negara liberal yang segala sesuatu tidak disandarkan kepada agama, mereka mengatasi berbagai tindak destruktif itu dengan konsep harm reduction. Nah, di sana misalnya seks ya, itu sex education, itu diajarkan adalah bagaimana anak-anak untuk sadar, bertanggung jawab istilah mereka itu dengan safe sex. Sementara dalam Islam gak ada cerita, gak ada toleransi ya Pak ya. Itu seks sebelum menikah itu zina, itu haram hukumnya. Nah, ini yang kita, saya bilang ragu-ragu, termasuk pemerintah sendiri. Ketika hari HIV AIDS dicanangkan 1 Desember, kok malah berkampanye kondom gitu loh. Padahal biang keroknya ini adalah zina gitu. Nah, ini yang harus kita kembalikan kembali dalam rumah tangga masing-masing gitu. Kemana ini rumah tangga kita, kita akan arahkan anak-anak kita, akan kita labuhkan nanti kapal mereka ya. Ya, Ibu Tati, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini yang begitu kompleks gitu ya, yang Ibu lihat di lapangan, di tengah anak-anak kita, apakah ternyata sudut pandang dengan berlandaskan nilai-nilai agama, dengan kondisi keluarga yang nyaman, baik, punya visi dan tidak gugup dan tidak gagap, apakah itu sebenarnya benar-benar bisa menjadi solusi? Apa Ibu punya cerita-cerita yang secara khusus menjelaskan hal itu? Betul Mas Imam. Jadi ini ada kasus di Sumatera Selatan tepatnya. Jadi ada seorang guru di kelas layanan khusus itu melaporkan kepada salah seorang staff di Diknas. Kemudian dari Diknas saya dihubungi dan kami ke sana dari Asa Indonesia. Anak kelas 4 SD Pak, hamil. Dan ketika didatangi, di mana kamu melakukannya? Ternyata di sekolah setelah jam setelah bubar. Dan ditanya siapa yang melakukan, ternyata anak SMP Mas. Anak SMA. Dan di saat yang bersamaan ketika si X ini hamil, itu tiga orang yang lain, perempuan lain juga dihamili anak SMA. Anak yang sama? Iya. Anak SMP yang sama. Yang sama kemudian setelah ditelusuri gitu, ternyata penyebabnya tak lain dari pornografi. Ya, karena sekarang pornografi begitu mudah diakses dan silakannya orang tua semakin permisif gitu. Kok pornografi dianggap sebagai sesuatu yang lucu, sebagai sesuatu yang apa, yang menghibur gitu ya, seperti contohnya video-video mesum lah ya, video tidak layak moral yang sekarang membanjiri itu kok dianggap sebagai hiburan, kok diupload sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sadar itu sebetulnya racun untuk anak-anak. Dan kalau kita kembalikan ke agama, silakan bu. Jadi memang memprihatinkan, dan orang tua itu sebenarnya lingkungan, kemudian agama itu jawaban. Ustadz, ada yang mau ditambahkan mengenai hal itu? Betul sekali. Jadi Bu Hajah Teti tadi berbicara gitu ya, bahwa faktor pendidikan anak itu yang paling utama sebetulnya ada pada orang tua gitu ya, gitu. Kemudian baru terbentuk lingkungan. Nah, lingkungan sekitar itu ya satu diantaranya sekolahan tadi. Tapi jangan dilupakan bahwa rumah tangga itu adalah segala sesuatu yang bisa membuat anak itu kuat kokoh dalam prinsip, bisa juga dia lemah dalam prinsip gitu. kalau dia keluar dari satu tempat di mana dia dihidupkan, dia dibesarkan, itu kuat prinsipnya di luar, walaupun bagaimana juga, insya Allah dia akan bertahan gitu. Nah sekarang kita berbicara bahwa kenapa kok sampai terjadi hal-hal seperti yang kita lihat sekarang ini, kita saksikan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat kita gitu ya. Karena memang ini sudah ada ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, katanya. Nanti akan datang suatu masa, satu zaman, orang-orang itu meninggalkan ulama, katanya, dan ahli fikih. Ingat, ada fuqahanya di situ, ahli fikih. Maksud kita, ini kita harus berjalan. Kalau berbicara kepada bahasa agama, kepada bahasa Islam, coba ulama-ulama itu adalah orang yang berilmu, bukan sekedar berilmu biasa, tapi dia tawadu mengamalkannya, istiqomah dia jalannya gitu. Ya bukan hanya sekedar dia bisa berbicara ataupun hanya dia tahu baca kemudian dia sampaikan, tapi dia tidak beramal. Betul-betul yang tawadu, betul-betul yang akhlakul karimah gitu ya. Yang keluar dari lisannya adalah hikmah. Yang kedua, yang dimaksud dengan ulama fikih itu, inilah yang akan mengawal setiap masyarakat di dalam sebuah bangsa ya, baik dari mulai kanak-kanak sampai dengan orang dewasa, bahkan sampai orang yang akan meninggal dunia dikawal oleh dia gitu. Apalagi anak-anak gitu. Kita berbicara, kita lemahnya mengajarkan kepada anak-anak adalah prinsip yang mendasari kehidupan dia ke depan. Walaupun bagaimana derasnya arus globalisasi informasi itu, insya Allah ketika ilmu fikih ada pada anak-anak kita, tapi tentunya fikih di sini bukan bahasa fikih tradisional ya. Yang hanya kita berbicara wudu tuh begini, oh, rukun syaratnya sholat tuh begini, bukan itu. Tapi syarat rukun batal, betul, itu menjadi kaifiat di dalam mengerjakan suatu perintah Allah. Tapi hikmah di balik itu harus dijelaskan kepada anak. Iya. Contoh, ketika kita berbicara, ya, ketika berbicara tentang wudu, cuman wudu-wudu, kenapa kok begitu? Itu anak-anak kritis bertanya gitu. Makanya kita berbicara, kenapa ada satu di antaranya, maaf, kita tidak mengangkat tentang khilafiyah, furu'iyah, tidak. Tapi siapapun dari ulama manapun juga, mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, semua menyatakan kalau bersentuhan kulit antar laki perempuan itu batal wudu dengan intensitas yang berbeda. Sentuhan biasa, sentuhan yang ada ser gitu ya. Sentuhan yang sernud kalau dalam bahasa Sundanya ada terseran nud-nudan gitu ya. Itu ada juga yang begini, ah enggak jadi masalah. Bercumbu sekalipun. Nah, tapi ketika bicara bersentuhan, makna bersenggama. Nah, jadi itu lain, itu bukan bahasan kita. Tapi kita berbicara, ketika seseorang sudah berwudu, bersentuhan, itu bahasanya batal, itu bahasanya. Itu sudah ajaran wala taqrabu zina. Jadi ketika seseorang merasa, oh iya, kalau saya bersentuh, saya akan batal. Ketika saya batal, oh, mengganggu bagaimana proses ibadah saya kepada Allah. Coba kaitkan kepada kehidupan sehari-hari. Kaitkan dengan Al-Qur'an, wala taqrabu zina yang tadi, jangan kau dekati perzinahan, apalagi melakukan gitu. Jadi ini harus dikombinasi. Sebetulnya kalimat ini sederhana. Oh, Ustaz itu katanya panjang, luas penjelasan. Iya. Oleh karena itu seorang orang tua itu harus cerdas. Tadi Ibu Wajah Seti bicara, orang tua belum siap jadi orang tua. Betul, Bu. Betul. Kenapa? Bingung dia. Kalau menghadapi arus globalisasi, gimana ngedidik anak-anak? Kenapa? Wong dirinya sendiri juga bingung ngatur dirinya, gimana ngatur anak-anaknya? Jawabannya harus belajar orang harus tuanya. Belajar. Itu tidak benar, betul. Jadi saya coba menarik kaitan dengan bahasa Ibu Hajah Seti. Betul itu kalau kita kaitkan kepada bahasa agama ya. Baik ya. Tampaknya kita sudah ada penelpon, ya. Bu Tati dan Ustaz. Baik, langsung saya jawab. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana, Pak? Anto di Ciputat. Ya, silakan Pak Anto. Begini, kalau lihat keadaan sekarang ini rasanya apa termasuk zaman udah edan nih Pak Ustaz ya. Artinya kan semua agama itu kalau berzina itu dosa besar ya. Yang melakukan dosa, yang menyebarkan aib juga dosa, yang nonton dosa semua dosa gitu. Ini juga apa kan awaludin makrifatullah gitu. Apa sebaik, bukan sebaiknya ya, artinya kenalkan anak kecil awal-awal ya Tuhan gitu ya. Bukannya udah ngatlah ke Tuhan semua nih apa begini nih. Begitu juga tadi Pak Ustaz, apa juga kan kalau dua golongan itu baik, baik itu rakyatnya. Kalau rusak kan rusak. Ulama umaro itu gimana tuh Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Anto Ciputat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Andik Surabaya. Pak Andik di Surabaya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya prihatin terhadap nasib kaum anak-anak dan kaum perempuan. Anak-anak dan kaum perempuan selalu jadi korban tindak kekerasan dan korban kejahatan moral. Wanita-wanita semakin hidup terhukum, wanita-wanita semakin terbelenggu, wanita-wanita semakin tidak bebas mempercantik diri sesuai dengan naluri kewanitaannya. Kalau saya melihat wanita-wanita memakai busana muslimah, saya justru merasa terhina. Betapa hinanya laki-laki, betapa tidak bermoralnya laki-laki. Laki-laki bagaikan seperti manusia-manusia setan di hadapan Allah, sehingga wanita-wanita harus memakai kerudung seperti masyarakat jahiliyah. Jadi kita ini semakin mau kembali ke masyarakat jahiliyah. Wanita-wanita memakai kerudung, bagaikan laki-laki ini seperti manusia-manusia setan di hadapan Tuhan. Baik, Pak Andik, tema kita hari ini adalah topik meniti jalan yang lurus dan terkait juga dengan nasib anak-anak kita. Lagi terima kasih Pak Andik telah bergabung bersama kami di Percik Renungan. Kami sudah tangkap poinnya. Dan selanjutnya di belakang Pak Andik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang Cianjur, silakan Pak. Iya. Silakan. Kalau saya amati nih Ustaz. Iya. Apa yang terjadi pada saat ini? Saya jadi berpikir Ustaz, kan ini kita ini produk Allah, tapi kita bertindak berhukum semaunya sendiri, harusnya ada aturan Allah yang main. Makanya kita, Allah mendesain kita itu nggak cuma-cuma, ada aturan mainnya, ada ini aturan yang boleh, ada larangan. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia itu jelas-jelas menyesatkan. Ya. Yang bicara perzinahan aja udah berapa kelompok yang bicara ini suka sama suka. Ini udah lebih dari binatang, kalau alam belum adol nih Ustaz. Padahal kalau menurut Allah itu gak susah sebetulnya. Azani wa zaniya tuh fajri itu udah aja masukin kepada hukum positif kita. Udah selesai. Ini mah yang itu di penjara, udah penjara namanya penuh. Ya. Setelah penuh jadi biaya pemerintah banyak itu. Kalau udah fajri itu udah selesai sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 3 penelpon, Bapak Anto di Ciputat, Bapak Andik di Surabaya, dan Bapak Dadang di Cianjur. Dan nanti insya Allah kedua narasumber kami akan segera menjawab pertanyaan Anda. Namun sebelumnya kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di Percik Renungan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan kita masih membahas topik meniti jalan yang lurus, tentu berkaitan dengan generasi penerus kita, anak-anak kita. Dan langsung saya ingin persilakan dulu sebelum ke Ustadz, saya ingin ke Bu Tati. Silakan dirangkum ketiganya, tapi benang merahnya tentu masalah keprihatinan, masalah betapa pornografi itu mengusik gitu ya sekarang sebagian besar dari masyarakat kita. Mungkin bisa dielaborasi tadi Ibu sedikit ingin bercerita mengenai betapa pentingnya pola asuh terhadap anak-anak kita. Silakan. Betul Mas Iman. Semuanya ini berasal memang dari rumah ya, dari pola asuh. Dari pengamatan kami di lapangan Mas Iman, pelaku dan korban kekerasan seksual itu semuanya itu ternyata setelah kami gali tidak pernah diajarkan konsep aurat, konsep muhrim sejak dini di rumah tangga mereka. Jadi kemudian anak-anak juga tidak paham baik buruk ini berdasarkan apa. Kan sekarang kita tahu memang UNESCO sudah membuat 12 pilar karakter ya. Tapi sebetulnya itu nilai-nilai Islam semua Pak. Karena memang keresahan ini bukan hanya terjadi di sini gitu, tapi di mana-mana. Kemudian anak-anak juga galau, juga bingung gitu, gundah. Ini sebetulnya baik buruk ini berdasarkan apa? Nah, kita sebagai orang Muslim tentu mendasarkan kepada baik buruk dari konsep Islam. Jadi konsep aurat, konsep muhrim, kan gak mungkin lah mas orang mau bertelanjang di depan kamera kalau dia paham mana yang aurat, mana yang tidak, mana yang muhrim, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang tidak. Nah ini yang celaka lagi nih Pak Ustadz. Ada kasus di daerah Jabodetabek juga. Anak-anak di sebuah sekolah memperkosa beramai-ramai, melakukan yang memperkosa anak kecil ya beramai-ramai, dan kemudian mereka mandi junub. Jadi mereka tahu setelah melakukan hubungan badan mandi junub, silakannya mereka nggak tahu halal dan haram dalam melakukan hubungan seks. Iya, ya. Berarti ada sesuatu yang kita hilang selama beberapa tahun. Itu yang harus dikembalikan lagi ya Ibu ya. Ustaz ya. Mungkin sekalian dijawab ketiga penanya tadi ya. Dan keresahan kita semua mengenai hal itu. Iya, ya. Jadi sesuatu yang keliru dari awal melangkah, dia akan jauh salahnya gitu. Nah ketika makin jauh salah, makin bingung bagaimana cara memperbaikinya gitu itu biasanya gitu ya. Pas kalau sekiranya Pak Anto tadi dari Ciputat, beliau bicara bahwa ada dua golongan nih. Dia yang menentukan baik dan buruknya suatu masyarakat. Siapa? Ulama dan umaro. Betul, betul, betul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Bukan sekedar hanya bicara orang biasa, tidak. Ini adalah orang yang punya kemantapan, kehebatan dari kualitas keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Kalam hikmah yang indah dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ini dua. Maaf, ini untuk kita seluruhnya, siapapun. Tentunya tidak menunjuk ke satu persatu ya. Gitu. Mereka yang menjadi umaro, pemimpin, dan siapa juga yang menjadi ulama tentunya di sini. Ya, dua-duanya pas, dua-duanya bersatu, dua-duanya sama-sama tahu ya ingin kemana arah bangsa dan negara ini terkait dengan generasi muda. Mereka bersatu bagaimana cara membina dan mengarahkan kembali. Walaupun jauh dia sudah melangkah, bukankah mereka-mereka tahu? Yang pertama umaro tahu dari sisi bagaimana negara ini akan berjalan, ada tujuan kan tentunya. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, ya, ya, adil, makmur, sejahtera. Oh, kalau demikian yang sudah jauh kita coba ambil diarahkan. Tentunya harus ada sarana prasarana tentunya untuk mereka bisa diarahkan ke jalan tujuan bangsa dan negara. Dari sisi ulamanya, ulama punya ilmu, tahu betul kemana untuk mengarahkan mereka sekalian. Nah kemudian betul Pak Andi, mungkin ini bahasa Pak Andi, betul, amat betul sekali. Dan ini introspeksi buat kita seluruhnya, ulama dan umaro ya. Jadi tidak bisa disalahkan begitu saja rakyat atau masyarakat. Jadi sekarang harus bangkit bersatu. Jadi bahasanya sederhana saja, bangkit bersatu, carilah sebuah konsep yang pas untuk membangun bangsa ini, mendidik mereka seluruhnya dan mengarahkan gitu. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang dari Surabaya nih baru saja, kalau nggak salah Pak Andi tadi Bu Hajah Teti sudah berbicara bahwa itu sudah masuk ke dalam ranah fikih ya. Bicara kepada bahwa masyarakat kita, wabil khusus kepada anak-anak kita ini, mereka kurang diberikan pemahaman tentang ilmu fikih. Tadi di awal kita sudah bicara, bicara aurat itu sudah bicara kepada bahasa fikih gitu Ibu ya, gitu fikih lagi tadi, makanya dasar. Hanya permasalahannya gini, Mas Imam tadi bicara ya. Ibu bicara setelah melakukan ini satu kasus, satu contoh, melakukan perzinahan, perkosaan, mandi junub. Ya, ya. Mereka belajar atau tahunya hanya nguping, hanya sekilas saja. Kalau sudah junub, dia harus mandi junub, itu bahasanya. Tapi dia tidak tahu ilmu, tidak belajar dengan baik, dengan benar. Ya. Yang dimaksud dengan belajar ilmu fikih dengan baik dari mulai awal. Di dalam ta'lim muta'alim, kitab ta'lim muta'alim itu ada salah satu persyaratan dari lima persyaratan jika mau benar ilmu ada pada diri seseorang. Ya. Belajar terus-terus, bukan hanya sekali saja ya. Gitu bahasanya ya. Bapak, gitu, saya ya. Harus terima lagi. Nanti insya Allah kita kembali ke Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak Dadang di Sulawesi Tengah. Pak Dadang, Sulawesi Tengah, silakan Pak. Iya. Ini Ustaz. Iya. Ini kan permasalahan anak-anak sekarang ini sudah menjadi apa namanya? Saya sungguh prihatin dan sangat sedih melihat menyaksikan keadaan sekarang ini. Dan saya sebagai orang tua mempunyai dua orang anak. Tapi melihat dalam keadaan sekarang ini, maksudnya lingkungan di khususnya di negeri kita Indonesia, saya sungguh sangat prihatin menyaksikan keadaan moral negeri ini, terutamanya anak-anak muda sekarang ini. Nah bagaimana perannya sebagai seorang ustaz? Kebanyakan ustaz-ustaz kan hanya berkuar-kuar di televisi, terus tidak terjun ke masyarakat lingkungan. Begitu juga peran pemerintah umaro. Itu yang tadi ustaz katakan, peran ulama dengan umaro itu kan harus bersatu. Nah bagaimana ustaz kita bisa berpikir dengan pemerintah sekarang? Indonesia ini kan penduduknya mayoritas umat Islam. Ya. Tetapi tidak mencerminkan keislaman di dalam negeri ini. Baik. Bahkan moral-moral anak-anak kita dan terutamanya para-para pejabat sudah bobrok, sudah tidak ada lagi yang kita harapkan sebagai seorang Islam. Baik, jadi bagaimana seorang ulama dan sebagai pemerintah itu berperan aktif di dalam memberantas moral ini. Baik, supaya moral Indonesia ini kembali. Ya begitu ya Ustaz, mungkin ini bagi tanda keprihatinan saya untuk negeri ini. Baik Pak Dadang, terima kasih kami sudah dapat poin dari Pak Dadang di Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Arif Jakarta. Pak Arif Jakarta, silakan Pak. Saat ini saya melihat sekali sunatullah sedang terjadi. Manusia keluar dari Quran. Karena buktinya adalah semua orang mengatakan, mengira, meyakini Quran itu untuk orang Islam. Padahal hadza bayanul linnas ya ayuhan nas. Nah, ini gimana mengembalikan ke jalan yang lurus? Karena semua orang sudah seperti itu pemahamannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Aris, Jakarta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yori di Tebet. Pak Yori di Tebet, silakan, Pak. Ya, jadi Pak Ustaz, apakah mungkin pengadilan agama itu tidak hanya untuk masalah perkawinan, perceraian atau masalah waris saja, tetapi juga berkaitan dengan semua yang hukum Islam berlaku untuk orang Islam saja, nggak perlu orang yang lain. Jadi hukum Islam itu tidak berlaku untuk di luar umat Islamnya, karena umat Islam itu membutuhkan hukumnya untuk diperlakukan kepada umatnya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya pengadilan agama ini bagaimana bisa diperlakukan juga untuk masalah-masalah pidana, masalah perdata yang berkaitan dengan umat Islamnya gitu. Apakah mungkin ini untuk di Indonesia tanpa harus menjadikan negara ini negara Islam gitu? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Yori di Tebet. Pak Ustadz, sebelum ke Pak Ustadz, arahnya banyak ke Ustadz, makanya saya ingin ke Bu Tati dulu, Ibu Tati. Ini kan keresahannya sudah luar biasa begitu Bu ya. Ini 6 penelpon, gak benang merahnya satu, semua resah gitu Ibu. Ini juga keresahan kita semua, cuman hari ini kita sebenarnya ingin meniti jalan yang lurus. Kita ingin anak-anak kita, pemuda-pemuda kita kembali, yuk. Ini waktunya kita punya harapan baru, kita harus berangkat menuju ke titik yang lebih baik. Ibu, kalau ibu melihat di tengah-tengah masyarakat, bagaimana caranya kita membenahi ini lagi? Ini pertanyaan yang begitu luas, tetapi mungkin ibu punya satu cerita atau satu pengalaman yang ternyata bisa jadi resep untuk kita semua. Silakan ibu. Ya, tentu komprehensif ya Mas ya, karena anak-anak ini dihajar dari berbagai penjuru mata angin, kita juga harus bertahan dari berbagai penjuru mata angin. Jadi ASA juga bergerak selain di high politik untuk dalam legislasi ya, kita juga bergerak ke grassroots. Jadi kami ke daerah-daerah, para konselor, pendamping, kami punya relawan muda, itu mendampingi adik-adiknya yang pendampingan masa pubertas namanya. Ya. Jadi kan banyak orang tua yang tidak mengantarkan anaknya memasuki masa pubertas dengan benar gitu, sehingga anak-anak besar sendiri kemudian memutuskan sendiri apa yang terjadi dengan dirinya. Dan seringkali itu setelah terjadi kecelakaan dari berbagai tindak destruktif itu, anak-anak baru menyadari, oh ternyata saya salah ya selama ini, dan it's too late ya Pak ya. Setelah itu, dan terus yang tidak kalah Mas, yang tidak kalah penting itu adalah keteladanan dari orang tua, dari pejabatnya sendiri, dari ulamanya sendiri. Jadi itu harus tegas terhadap nilai-nilai, nggak bisa. Namanya kan kita ini, saya suka nih dengan judul acara kita, meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus itu, meniti itu kan harus hati-hati, tidak bisa berlari kencang, berjalan seenaknya. Jadi benar-benar hati-hati. Nah dalam meniti hidup saya pikir juga demikian. Dan orang tua jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Terkadang nih Mas, ini orang tua kan suka ngeluh gitu sama saya, gimana ya Mbak Tati ya, saya kepingin mengatakan kebenaran, janganlah anak-anak misalnya dugem gitu ya. Tapi orang tua itu takut anaknya memusuhi dirinya. Nah ini udah gak benar gitu lah Pak. Mungkin Pak silakan Bu ya tambahkan. Dan sekalian dijawab 3 poin terakhir. Ya ini Terima kasih. Ini dua Pak Dadang ya, kalau enggak salah ya. Gitu. Ada dua Pak Dadang, Pak Dadang yang dari Cianjur, ada juga Pak Dadang yang dari dari Palu tadi. Pada intinya memang bicara kepada termasuk yang tadi dari Tebet. Dari tiga penelpon ini intinya kepada bahasa yang bertanggung jawab di sini kaitannya dengan para pemimpin termasuk para ulama. Konsep apa yang tepat para ulama dan pemimpin ini mengarahkan kembali ya. Kalau bahasanya kita kalau terlampau ekstrim bicara melenceng sih gitu ya. Tapi yang jelas fenomena dalam kehidupan masyarakat, kenyataan yang ada remaja kita atau mungkin lebih juga termasuk orang tua juga gitu ada. Ketika salah jalan, bagaimana kita coba untuk meluruskan? Tidak bisa hanya sekedar ulama saja. Semua, maaf ini barusan dibicarakan, bagaimana nih ulama, bagaimana pemerintah? Sementara ini semua berjalan masing-masing. Kalau toh ada kerjasama, kerjasama hanya antar waktu dan sementara waktu saja. Yang paling bagus itu berjalan bersama, mengawal segenap masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Ulama mengawal umatnya agar senantiasa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus bersinergi dengan seluruh sistem yang ada. Ini mungkin. Nah cuman sekarang jadi pertanyaan, siapa yang memimpin? Harus ada motor penggeraknya ya. Siapa nih harus ada? Apakah itu perorangan, public figure, tokoh utama gitu, ataukah sebuah organisasi? Mungkin ini bahan perenungan pikiran buat kita sekalian. Sekarang kan kalau kita bicara kepada bahasa organisasi, itu trennya hanya dirinya. Bagus hanya dirinya. Kalau toh dia berbicara kepada sinergi, maaf ini untuk kritik kita semua. Kalau toh bersinergi, maaf ini ASA, ibu dari ASA ceritanya gitu, bergerak tren utamanya asa. Kita harus mau berbicara kepada kritik ini, kritisasi ini untuk kita seluruhnya. Asa, kalau toh berhubungan dengan yang lain, yang penting nama ini muncul atau nama, sebuah nama maju, ini masih ada gitu, walaupun tidak seluruhnya. Nah sekarang harus kita mau membangun bahwa bukan nama sebuah organisasi, ada nama itu, siapapun tahu, tapi yang terpenting yuk kita menyatu dalam setiap saat membangun masyarakat ini, sebetulnya itu. Makanya Islam mengajarkan ketika kita mau melangkah, ingat semua itu karena Allah. Yang kita tuju marbatillah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala siapapun juga. Kemudian berbicara sekarang pengadilan, ya berbicara bagaimana, apa mungkin nggak? Ya itu kan sudah berbicara kepada bahasa pemerintah lagi sebetulnya gitu. Bisa nggak kira-kira apa yang menjadikan hukum di dalam hukum Islam itu dipergunakan dan bisa manfaat untuk semua tanpa berbicara bahwa ini adalah negara Islam. Kita negara Pancasila, Indonesia amat bisa sekali gitu. Maaf kita berbicara, semua kan tergantung bagaimana kita melihat perspektif pandang seseorang itu. Maaf saya akan berbicara sedikit saja tentang bahasa Pancasila. Betapa indah itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Situ sudah menandakan hablum minannas, hablum minallah wa hablum minannas, persatuan Indonesia, wa taksimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tergantung bagaimana mindset kita melihat gitu ya. Peradilan agama sama, maaf di undang-undang kita itu, peradilan kita itu mengambil hukum-hukum positif seluruhnya yang bisa diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Satu diantaranya ada bagian pengambilan hukum yang diambil dari agama-agama yang ada, satu diantaranya agama Islam. Itu persentasenya cukup besar, maaf mungkin ini bukan kajian kita, tapi sedikit kita coba untuk membuka gitu. Sudah kita ambil. Bahkan kalau kita bahasakan secara garis besar itu, kalau kita tarik seperti tadi bahasa Pancasila, itu sudah masuk, mengena. Jadi dia yang kita tarik, masukkan ke dalam bagaimana konsep Islam. Akan ketemu seluruhnya. Sepanjang itu aturan untuk kebaikan masyarakat, insya Allah di dalam Al-Quran itu ada. Jadi ya, sebenarnya manual booknya sudah ada ya Pak? Sudah tinggal ada, sudah ada. Ya. Aja. Hanya permasalahannya kita begini, kita terlalu berbicara kepada bahasa buku mindit yang ukuran berapa senti kali berapa senti. Implementasinya gagal. Implementasinya gagal. Maaf, ini betul. Saya juga tidak mau kalau terlalu kasar. Ini pertanyaan yang luar biasa. Enggak. Pertanyaan, ya Pak Yori itu bagus sekali itu. Pertanyaan yang luar biasa bagus. Mudah-mudahan ini direspon oleh ahli-ahli peradilan kita, ahli-ahli hukum kita. Coba untuk berbicara bagaimana. Dan insya Allah secara keseluruhan ini, maaf saya katakan berani, ini optimis saya bicara, untuk masuk, tapi tentunya kemasan bahasa, kemasan bahasa yang sudah nasional. Insya Allah, maaf, maksud dengan kemasan bahasa yang nasional ini, kita berbicara dalam bangsa dan negara ini. Seperti Pancasila tadi dikatakannya, mungkin kayak ini, Tapi tentunya ini harus dibalikin. Sekarang tujuannya apa? Meniti jalan yang ya. Ibu ya, ya. Boleh, tapi waktu kita tinggal sedikit ya. Saya kasih kesempatan terakhir ini untuk Ibu. Mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton juga. Kepada masyarakat dan terutama pada Pak Ustadz, ya, ya. Saya nggak tahu, marilah kita mungkin berpikir bersama bagaimanalah mengatasinya ya. Saya lihat kok konsep agama sekarang seperti Pak Yori katakan itu, ya. Saya paham kegalauannya, kenapa sih orang baru menyadari bahwa mereka beragama, mereka baru Islam ketika akan ada akad nikah, ya. Ketika akan ada upacara kematian, ketika akan ada tadi apa masalah waris ya. Tapi kenapa yang tidak sehari-hari gitu? Dan kita biasanya lagi dalam misalnya ketika bicara tentang pernikahan, kan semuanya itu dari undangan aja deh yang awal-awal Mas Imam ya. Surat Ar-Rum. Halaman pertama surat Ar-Rum. Halaman berikutnya foto prewed yang berpeluk-pelukan yang berciuman di bawah air terjun. Masya Allah, ini agama kok jadi bahan permainan gitu. Jadi Mas Imam, kita tidak hanya bisa berharap dari pemerintah gitu. Kita mulailah dari keluarga masing-masing gitu kita benahi. Dan orang tua itu memang pendidikan itu bukan sesuatu yang manis gitu, bukan sesuatu yang mulus saja. Itu sesuatu yang penuh penderitaan ya Pak, perjuangan itu berat gitu. Nah, kita mulai dari keteladanan dari orang tua. Dan tidak ada boleh satupun dari kita yang absen. Ustadz, waktunya kurang dari 30 detik ya, ya. Ustadz sedikit baik menyampaikan. Jadi intinya begini, bahwa kita sekalian harus mengingat bahwa walal akhiratu khairul kaminal ula. Ya, jadi yang akhir itu yang utama. Ya, dulu sengsara, sekarang kaya, udah bahagia. Dulu kita tidak beriman, sekarang beriman, Pak. Dulu kita penuh keburukan, sekarang kebaikan. Islam mengajarkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang salah, yang keliru cepat bertobat. Wahai segenap remaja, pemuda, ya, bagi mereka yang sudah masuk ke sana, jangan terus akhirnya frustrasi, patah semangat, tidak, siaplah maju ke depan. Dan ingat untuk mengawal itu seluruhnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon pada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Dengan catatan tetap ilmu kita kaji. Agar apa? Meniti jalan itu hati-hati dan kita tahu ilmunya benar ke depannya. Prinsip kuat. Terbangun bangsa yang indah insyaallah ya. Ustaz Kemal, terima kasih. Ustaz Tati, terima kasih sudah hadir. Memang tidak cukup waktu satu jam, begitu banyak sebenarnya antusias untuk hadir di sini melalui line telepon. Misalnya tidak semua juga bisa kami angkat, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu pijakan, menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menjadi salah satu bagian untuk menegakkan jalan yang lurus. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Mudah-mudahan hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Beberapa saat yang lalu juga di Aceh terjadi gempa atau dirasakan getaran yang cukup kuat dan lama, walaupun pusat gempanya kurang lebih 400-an kilometer dari Aceh. Tentu ini juga buat kita bukan sesuatu yang kebetulan. Mudah-mudahan ini juga waktunya kita merenung kembali, terpercik kembali, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih baik dari hari ini. Dan terus saksikan percik perenungan. Semoga Anda berkenan. Dan akhirnya terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.